Yohanes paus 6. Sawusan punika, ide yang Yesus raris mewali melayar, ngungsi posisi kangin Danu Galileane. Danu punika talar mewasto Danu Tiberias. Anake akeh pada mebered ngetut pemargin idane, santukan ipun sami sampun pada ngandenang, prociri sane ngangobin, sane kardi ide marep ring anake sakit. Ide yang Yesus raris munggah ke bukite, tumuli melinggih, kesarangin antuk sisian idane. Dok punika rerainan Paskah bangsa Yahudine sampun nampek. Rikalo ide maksian ring kiwo dengan idane, ide nyingat anak akeh pisan rauh maranin ide, raris ide nganiko ring dane Filipus kadi asapuniki. Dije jani meli dedaran buat anake mekejang ene. Ide nganiko kadi asapuniko buat nyugjogen dane, sujatinnya ide sampun wikan, ring sane pacang karyanin ide. Dane Filipus raris mesaur sapuniki. Guru, ajengan mepengargo satak jinah perak durung jangkep buat anake akeh puniki, yadastun suang-suang pulih pada mekedik. Salah tunggal sisian idane sanet yosan, ingih punika dane Andreas, semeton dane Petrus, matur asapuniki. Puniki wenten anak alit mebekel roti 5 bungkul mewah ulam kekalih. Nanging napi pekenohipun buat anak kesane amuniko akehipun. Ida yang Yesus raris ngani ke ring parosisian idane asapuniki. Tunden je anak itu pado nekak. Genahe punika sama tumbuhin padang. Anake akeh punika tumuli negak. Sane lanang ke wanten akehipun wenten sawetara 5 tali. Ida yang Yesus raris ngamil roti punika. Sesampune ida matur panyuk semoring ida sang yang widiwasa. Rotine punika raris kecacarang ring anake akeh. Kadi asap punika talar ulame. Anake akeh punika raris pada nunas sekite karep ipune. Sesampune sami pada wareg, ida raris nganike ring parosisian idane make sami asapuniki. Punuhang je sisa-sisane apang tusing mekutang. Parosisiane raris pada munuhang sisa-sisan rotine, sane sampun kotunas antuk anake akeh punika. Sisan rotine sane 5 bungkul punika, wenten roras keranjang. Anake akeh sane ngantenang prociri agung, sane kekardi antuk ida yang Yesus punika, sami pada ngucap sapuniki. Sujatine ne subo sang nabi, ane rauh sango bakal rauh kejakati. Santukan ide yang Yesus uning ring manah anake akeh punika, mungwing ipun mebudi ngadagang ide dados ratu, ide raris mekaon saking irike, ngungsi ke bukite proragayan. Nyoreang, parosisian idane pado tedun ke sisin danune. Dane sami, mungah ke jukunge, raris melayar mewali ngungsi koto Kapernaum. Ngantos wengi ide yang Yesus durung rauh, dur dawak punika angin lan omake agang pisan ring danune punika. Sesampun parosisiane melayar sawetara 5 kilo doh ipun, dane ngantenang ide yang Yesus memargi ring dhuwur toyane. Dur maranin jukung danene, punika awinan dane sami pada ajri. Ida yang Yesus raris nganike asa puniki. Aduh, ane guru. Wau dane jagi ngaturin ida yang Yesus munggah ke jukunge, Digelis dane sampun rauh renggenah sane ketujuh. Benjang semangipun, anake akeh sane medunungan ring posisi kangin danune, sami pada uning, mungwing irike tan wenten jukung malih, sejawining sane melayar punike. Ipun talar uning, mungwing ide yang Yesus tan mungah ring jukunge punike sareng ring sisian idane. Wantah paro sisian idane kewanten, sane melayar. Dok punika wenten jukung-jukung lianan sane wawu rauh saking koto Tiberias, sedang ngungsi kegenah anake akeh, pecak nunas roti, sesampune ide ngaturang panyuk semo ring ide sangyang widiwase. Rikalo anake akeh punika tan ngantenang ide yang Yesus miwah paro sisian idane, ring jukung-jukunge punika, anake akeh punika raris pada munggah, ring jukung-jukunge punika, tumuli melayar ngungsi koto Kapernaum, jagi ngerereh ide yang Yesus. Daweg anake akeh, mangihin ide yang Yesus ring posisi kauh danune, ipun matur sapuniki, Guru, kali napi guru rao iriki. Ida yang Yesus raris mesaur, pengandikan idane, dia ngurahin ragani. Sujatini ragane ngruruh tiang. Ulihan ragane subona roti ngantos wareg. Nanging pusing ulian suboni ngalin perciri anegai tiang. Edoje ragane sarat ngulati dedaran ade lakar usak. Nanging saratang jengulati dedaran ane bekelang ngungsi hidup ane langgeng. Ide sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase, lakar ngicen ragane dedarane entu. Sewireh ide ane subo kabiseke, tur kesahang ban ide sang yang widiwase, nah entu ide sang aji. Ipun raris matur pidaken sapuniki, kunapi sane patur karditityang buat ngelaksanayang pekarsan ide sang yang widiwase. Ide yang Yesus mesaur sapuniki, bekardi ane karsayang ban ide sang yang widiwase, apange kardi ragane, nah entu percaya je teken ide ane kutus ban ide sang yang widiwase. Ipun sami pada mesaur sapuniki, preciri napi sane kardi guru. Mangdo titiang sami pado ngeton, garis percaya ring guru. Napi sane pacang kardi guru. Para leluhur titiange sami sampun nunas roti mana ring tegal melakange, sekadi kecap cakepan sucine sapuniki. Ide mepaice roti saking suarga, sane dados dedaran nyani. Ida raris nganike sapuniki, sujatine tiang ngorahang teken ragane. Sing je Nabi Musa ane ngicen ragane roti ilis warga, nanging ane ngicen ragane roti ane sujati ulis warga, nah ento ajin tiangi. Krano roti ane kepai cayang ban ida sang yang widiwase, tedun ulis wargan, tur ide mai cayang urip buat jagati. Ipun raris mopi nunas sapuniki, guru, ijen je titiang setata rotine punike. Ide yang Yesus malih nganike, tiang ne roti idu. Nyen je ane teko sig tiange, iyo tusing lakar buin seduk. Nyen je ane percaya teken tiang, ia tusing lakar bedak. Tiang subo ngorahang teken ragane. Ia dianje ragane subo ningalin tiang. Nanging ragane tusing percaya. Sekancan anak ane keserahang teken tiang ban sang aji. Anake entu lakar teko sig tiangi. Tur tiang lakar tusing jenulak anake ane teko sig tiangi. Sewireh tiang subuh tumurun ulis wargan, tusing je buat nyalanang keneh tiang iniri. Nanging buat ngelaksanayang pekarsan ide aneng utus tiang. Ide sang aneng utus tiang ngarsayang, apa ngesekancan anak ane subuh serahang ide teken tiang, tusing je ado ane ilangang tiang. Nanging apa ngetiang uripang anaki entu mekejang manian di pemeragat gumini. Sewireh ane karsayang ban ide sang aji kene. Apa ngemekejang anaki ane ningalin ide sang putre. Tur percaya teken ide. Muponin urip langgeng. Tiang lakar nguripang anaki entu mekejang di pemeragat gumini. Jadmo Yahudine, raris sami pekrimik, santukan ide yang Yesus maosang, mungwing ide punika merago roti sane tumurun saking suargo. Sapuniki baos ipune. Tusingke anake ne Yesus piana Yusupe, irago ajak mekejang pada nawang meme muah bapane. Ken-ken dadi ia bisa ngorahang dewek ne turun ulis wargan. Ida raris mesaur sapuniki. Ado jeragane pada pekrimik ajak timpal. Adiriko tusing ade anak lakar nyidayang teko sik tiangi. Yening anake entu tuaro kedudut ban ide sang aji aneng utus tiang. Apange tiang nguripang anake entu di pemeragat gumini. Ada mungguh di cakepan para nabine kene. Sekancan manusane pada kurukang ban ide sang yang widiwase. Sekancan anake ane subo medingehang, tur nampi paurukan ide sang aji, anake entu lakar teko maranin tiang. Nanging ene tusing je mapi teges, mungguing subo ade anak ane ningalin ide sang aji. Tuah ane rauh uli ide sang yang widiwaso dogen, ane subo nyingakin ide sang aji. Saking jati-jati tiang orahang teken ragani. Nyen je ane percaya, iyo molih urip langgeng. Tiang ene roti idu, parlelu ragani. Pada na roti mana di Tegal Malakangi, nanging ajak ke mekejang subo pada mati. Ene roti ne ane tumurun ulis wargan kene. Nyen jena roti ne entu, ia tuaro lakar mati-mati. Tiang ene roti hidup, ane tumurun ulis wargan. Nyen jena roti ne ene, ia lakar hidup sekayang-kayang. Roti ane lakar bang tiang, nah entu awak tiangi, ane lakar serahang tiang, apa ngegumini muponin hidup. Melantaran pengandikan idane punika, jadmo Yahudine raris pada metembung baos, sarang timpal-timpalnyane sapuniki. Ken-kenange anake ene lakar mang irago nar awakne. Ida yang Yesus raris nganike. Saking jati-jati tiang urahang teken ragane. Yening ragane tusing nar anggan sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase. Tur nginem rah idane. Ragane tusing lakar ngelah hidup sik pedewekan ragane. Yen jenar awak tiange. Tur nginem getih tiange. Iyo lakar muponin hidup langgeng. Turmani wekas, didino pemeragat gumine, iyo lakar uripang tiang. Sewireh awak tiangi, mule dedaran ane sujati. Tur getih tiangi, mule inem-ineman ane sujati. Nyen jenar awak tiangi, tur nginem getih tiangi, nungil teken tiang. Tur tiang nungil teken iye. Buko sang aji ane nyeneng. Subo ngutus tiang. Tur tiang hidup uli krano ide. Aketo masih anake ane nar tiang. Ia lakar hidup uli kerana tiang. Ene roti ane tumurun uli suargan. Roti ne ene, tuseng je buku roti, ane darat ke delur iragane, tur ia subuh pada mati. Anake ane nar roti ne ene, ia lakar hidup sekayang-kayang. Ide yang Yesus ngandi kayang paini kane punika, dawak ide mepaice paurukan reng periangan anak Yahudine reng koto Kapernaum. Dok punika akeh saking pantaran sisian idane, sane miragiang pengandikan idane iwau, sane wetu baos danene kadi asapuniki. Paurukan idane ene pesuayah, nyen side baneng resepang. Ya diastu tan wentan anak sane nguningayang reng ide, nanging ide yang Yesus wikan, mungwing para sisian idane, sami pada pekrimik, ngerimikang paindikane punika. Punika awinane ide raris nganike reng dane asa puniki. Apoke raos gurune ibusan meranayang jening pada bimbang, lantas kenkenlah keremani wekas. Dikalane jening ngatonang sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase, mewali munggah kelingih idane ane jati mule. Ane maica yang urip na entu roh ide sang yang widiwase, wasan manusane tusing je ade gunane. Raos gurune ane subo tuturang guru teken jening entu urip. Yadian ketu, di pantaran ceningi ada ane tuaro percaya. Saking pengawit, ide yang Yesus sampun wikan, sapo siro ring pantaran sisian idane, sane tan percaya, tur sane pacang alfako ring ide. Ide ngelanturang pengandikan idane, sapuniki. Entu awanan ibusan guru ngurahang teken cening, mungguing adiriko tu sing ado anak, ane lakar teko si guru ni, yening iyo tuaro kelugrain, ban ido sang aji. Ngawit saking rahinane punika, akeh sisian idane sane nilar ido, tur tan malih ngiring ido. Punika awinan, ide yang Yesus nganike ring sisian ide makororas, asa puniki, apo cening lakar milu mekat? Simon Petrus raris matur ring ide sapuniki. Duh sang penembahan, sapo siro sane jagi rereh di tiang. Kuantah palungguh ratu, sane meduwe sabde urip langgeng. Sane mangkin, di tiang percaya tur uning, mungweng palungguh ratu punike sang merage suci, sane kutus antu ide sang yang widiwase. Besaur idane. Tusing ke guru ane milih cening makeroras, nanging di pantaran ceninge ada aukud ane mawak setan. Ide mebaos kadi asapunike, ngenyang inik dane Yudas okan Simon Iskariote. Santukan dane Yudas punike, pacang alpako ring ide, ya diastu dane, dados salah tunggal saking pantaran sisian idane makororas punika.